Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salawat untukmu dihaturkan, diucapkan setulus jiwa, dipersembahkan padamu. Bismillah, wa bi.